lain eta hari awak leutik hari beuteung gede. Enggak impun geun awak. Bener, siga buru ya. Ningali awak mah budak leutik. Beuteungna bareuh. Di bodasan kitu eta teh naha? Buru di mana nya anak bangkong. Nu harareudeung. Impun geun awak pantes. Sing da aya tulisan dirinya. Pokoknya ya tulisan pelanggan dirinya teh. Dokter spesialis kulit jeung duraring gitu tah. Istri jangkung leutik lebar. Budak lalaki kaseh umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon nyamanya euy? Nganter gitu piraku. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Ayanawan temennya nganter gitu deh. Ararane ayanawan ku ararane. Ting tengah ngerti lah. Cek beja dijurik eta budak lelaki teh kasogot parabot bati ulin peting. Cek beja dijurik eta budak awewe teh bareh pada haran bati ulin peting. Ulin peting, sabab peting, loba jurik nyilihuri. Bisi tibeles, tului dikakesek, malahan bisa parem digegel virus. Taek kana bau sehingga, teka tempo tapi ngegorogot. Hari anjing ngepugupan ngegel teka tempo tulai. Nah virus mantep, mantak ya omen, usep, ipu, gin-gin terutama. Kuduk pipilih lemah ulin peting bisa dikegel virus. Iya emang abejaannya bobat turan. Nyah ya lah. Bobat contohnya soalnya. Budak lelaki kasep umur setepak ka dokter spesialis kulit jeng duraring. Kenapa dia kenal segala? Ayo naon nyepungnya tanya. Segala mau nganter murahnya. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Ini sumpah mual nampi. Eta aya naonnya kana kitu geus aku nganter mah kitu. Ararane aya naon ku ararane. Ya emang ada yang ngeselgenya cek beja. Cek beja dijurik eta budak lelaki teh kasogot parabot mati ulin peting. Cek beja dijurik eta budak awewe teh bareng padahan mongan ulin peting. Matak si ingat kali ulin tehnya. No matak barudak ulah osok ulin peting. Sabab peting loba ubrut nyilihuri. Bisi tibeles tului dikekesa. Malahan bisa paeh digegel virus. Taetan aku dari jaga tegin. Ingat gin. Cepeja dijurik eta budak lelaki teh kasogot parabot bati ulin peting. Cepeja dijurik eta budak awewe teh bareh pada haran bati ulin peting. No mata kebarudak ulah osok ulin peting. Sabab peting loba jurik nyilihuri. Bisi tibelasa tului dikakasa. Malahan bisa parem digegel virus. Virus eta nu kudu hati-hati teh. Jeung beja dijurik eta budak lalaki teh kasogot duraring mati ulin peting. Jeung beja dijurik eta budak awewe teh bareh padaharan mati ulin peting. Ulah sok ulin peting, sabab peting mah loba jurik nyeliwuri. kak. Teuing atuh teh nyaho. Teuing.